Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada sesi kedua ini pembahasan sirah nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi siratin nabiyyil mukhtar karya al-imam Syafi'ur Rahman al-Mubarak Furi rahimahallahu ta'ala. Kita masih membahas tiga misi diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Misi yang pertama untuk menetapkan adanya kebangkitan setelah kematian. Misi yang kedua untuk menjelaskan bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Dan misi yang ketiga menjelaskan tentang tauhid, peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih pada poin yang ketiga, yaitu tauhid. Poin pertama dan kedua, alhamdulillah telah kita selesaikan bagaimanakah syubhat orang-orang musyrikin dan bagaimanakah bantahannya. Kita lanjutkan. Terakhir kita baca keterangan dari penulis menjelaskan tentang bagaimanakah syariat memahamkan kepada orang-orang musyrikin jeleknya kesyirikan dan pentingnya tauhid. Dan kalau kita perhatikan, syubhat mereka yang paling besar atau alasan mereka kenapa melakukan kesyirikan adalah karena mengikuti tradisi nenek moyang. Karena merasa mereka terdidik dengan tradisi seperti itu, maka mereka menganggap harus untuk melestarikan tradisi tersebut. Ketika ditanya apakah ada dalilnya, apakah ada hujjahnya, mereka tidak bisa mendatangkan dalil, tidak bisa mendatangkan hujjah. Karena memang tindakan itu tidak berdasarkan dalil. Tayyib. Kita baca. Qala al-muallif rahimahallahu ta'ala, berkata penulis rahimahallah, wa bihadal jawab tabayyana ajazuhum wa jahluhum ma'an. Dari jawaban ini nampak kelemahan dan kejahilan mereka sekaligus. Yakni ketika mereka ditanya, apa dalil kalian yang membolehkan untuk melakukan kesyirikan? Semuanya sepakat dalilnya cuma satu, yaitu mengikuti tradisi nenek moyang, menjaga tradisi. Dari jawaban ini saja, kata penulis, menunjukkan kebodohan mereka. Urusannya adalah urusan agama. Mereka lebih mementingkan urusan tradisi daripada akidah mereka. Lebih menjaga tradisi daripada kemaslahatan agama mereka. Dari jawaban ini saja menunjukkan mereka tidak punya dalil. Mereka tidak memiliki hujjah untuk bisa membenarkan kesyirikan. Faqila lahum. Maka dikatakan kepada mereka, innallaha ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara kalian tidak mengetahui. Yakni syariat Allah yang mengatur, bukan urusan kalian. Maka hendaknya seorang hamba mentaati apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kemudian membuat ritual-ritual sendiri, ibadah-ibadah sendiri, wa ghairu dzalik. Dan selain itu, fasma'u minhu subhanahu wa ta'ala ma yaquluhu wa yukhbiru bihi an haqiqati syurakaikum haula. Maka hendaknya kalian mendengarkan bagaimanakah Allah menjelaskan kepada kalian hakikat sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah. Ya. Sekarang, ya, kalau kalian berdalil, bukan dalil, dalih. Kalau kalian berdalih untuk membenarkan dan mendukung kesyirikan yang kalian lakukan dengan tradisi nenek moyang, sekarang kita tanya kalian, ya, urusan ibadah itu yang lebih tahu nenek moyang kalian ataukah Allah? Tentunya jawaban seperti ini, kalau dia mengatakan iya, secara tidak langsung dia telah mengingkari kesyirikannya. Kalau dia mengatakan tidak, jawaban yang membuat mereka jelas kesalahannya. Ya. Otomatis mereka mengatakan, ya Allah lebih tahu tentang urusan agamanya daripada kita. Kemudian kita sampaikan kepada mereka, sekarang, kalau Allah lebih tahu, Allah memerintahkan kita untuk bertauhid dan melarang dari kesyirikan. Kenapa syirik itu dilarang? Sekarang coba dengarkan bagaimana Allah menjelaskan tentang hakikat sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah. Baru kalian pertimbangkan, pantas enggak disembah. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 194. Innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amthalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah, hakikat mereka adalah hamba biasa sama seperti kalian. Ya. Kalian menyembah orang saleh, menyembah malaikat. Mereka semua itu hamba sama kayak kalian. Kalau kalian menuhankan mereka, lalu kenapa kalian tidak menuhankan diri kalian sendiri? Lawang kalian dengan mereka itu sama. Sama-sama hamba, sama-sama lemah, tidak bisa apa-apa, tidak mampu mendatangkan manfaat, tidak mampu menolak madarat. Ai innahum la yaqdirun ala syai'in mimma yukhtassu billah subhanahu wa ta'ala. Yakni mereka tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, kalau kalian meyakini bahwasanya sesembahan kalian itu bisa mendatangkan manfaat. Sekarang saya tanya kalian, apakah kalian bisa mendatangkan manfaat? Mereka akan menjawab, tidak bisa. Maka sama, sesembahan kalian juga tidak bisa. Loh kok bisa gitu? Karena sesembahan kalian dengan kalian itu sama statusnya, sama-sama hamba. Tidak ada yang istimewa dari sesembahan kalian. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari sesembahan kalian. Yang bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya, hal-hal yang khusus, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah yang lebih pantas untuk disembah. Kama annakum la taqdiruna alaihi, sebagaimana kalian tidak mampu untuk melakukannya. Fa antum mahum sawa fil ajzi wa adamil qudrah. Maka kalian dengan mereka itu sama. Sama-sama lemah, sama-sama tidak mampu. Bahkan mungkin dalam sebagian keadaan kalian lebih mending dari sesembahan kalian sendiri. Di antara sesembahan kalian, patung. Patung itu kalian sendiri yang mahat. Kalian sendiri yang ngukir. Kalian sendiri yang membentuk. Kemudian kalian sendiri yang menyembahnya. Seandainya ada lalat yang hingga pada sesajen patung tadi. Patung tadi tidak akan bisa mengusir lalat tersebut. Kalau seandainya patung ini dikencingi tikus, dikotori, dia tidak akan bisa membersihkan dirinya. Kalau kalian mungkin bisa, lebih mending kalian. Lalu kenapa kalian saja, kok tidak menyembah diri kalian saja? Lebih kuat kalian daripada patung kalian. Itu kalian buat ciptaan kalian sendiri. Kalian pentung ya hancur. Lalu kenapa kok disembah? Ya. Oh kalau saya tidak mungkin disembah. Saya ini siapa? Saya ini hamba. Nah itu sesembahanmu itu. Lebih enggak pantas lagi untuk disembah. Walidhalik tahaddahum biqaulih. Oleh karena itulah Allah menantang mereka dengan firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 194. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sekarang panggil mereka. Apakah mereka menjawab panggilan kalian? Kalau kalian jujur. Jangankan mengkabulkan doa, dipanggil saja diam. Tidak bisa merespon panggilan. Coba datang ke berhala kalian, panggilan. Wahai Lata, wahai Uzza, wahai Manat. Apakah kemudian mereka mengatakan, na'am ya ibadi, ya wahid, hamba-hambaku begitu? Gak ono, menang. Ya, batu diajak ngomong, ya gak bisa ngerespon. Ya, jangankan mengijabahi doa. Menjawab panggilan aja, gak bisa. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qutmir. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak punya apa-apa, bahkan seberat kitmir sekalipun. Kitmir, kata beliau, ay biqadri ma yakunu minal qishrah ar-raqiqah fawqan nawah. Yaitu kulit yang sangat tipis yang membalut biji kurma. Bukan bijinya loh ya, kulit yang membalut biji tadi. Sesembahan kalian tidak mampu menciptakannya. Ya, tidak mampu menciptakannya. Bagaimana mereka bisa menciptakan lawang mereka diciptakan? Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi khalik dalam keadaan mereka adalah makhluk? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya kalian memanggil mereka, berdoa kepada mereka, mereka tidak bakal bisa mengabulkan. Seandainya mereka mendengar doa kalian, mereka tidak mampu untuk mengabulkannya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti pada hari kiamat berhala-berhala tadi akan berlepas diri dari tindakan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan percayalah kepada Allah zat yang maha tahu. Ini berita langsung dari Allah ya, yang mengetahui ilmu gaib, yang lampau, yang sekarang, yang akan datang. Allah tahu. Innallaha ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma sayakunu kaifa yakun, kata para ulama. Allah tahu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, bagaimana akan terjadi. Allah ngasih tahu kita. Jangan kalian sembah selain Allah. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah nanti di hari kiamat, di hari perhitungan, di hari hisab, justru mereka akan berlepas diri dari tindakan kalian. Lah kok digandrungi, kok digandoli? Sekali para nabi saja nanti di hari kiamat mengatakan nafsi-nafsi, tidak bisa menyelamatkan umatnya kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan syafaat yang Allah ta'ala izinkan untuk mereka. Apalagi sesembahan-sesembahan yang lemah seperti ini. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 20 dan 21. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Orang-orang yang disembah selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan sedikit pun, bahkan mereka diciptakan. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka adalah benda-benda mati, bukan hidup, dan mereka tidak tahu kapan dibangkitkan. Yani mereka tidak tahu ilmu gaib, tidak ngerti kapan kiamat. Mereka adalah benda-benda mati. Bahkan yang dulunya hidup wali, kemudian meninggal, yang ngurus ya kita sendiri. Kok bisa kita menyembah seseorang yang kita mengurus mereka? Yang namanya Tuhan itu mengurus, bukan diurus. Yang namanya Tuhan itu ngayomi, ngopeni, bukan diopeni. Kalau sampai ada yang dikatakan sebagai sesembahan, kok malah diurus? Tidak layak disembah. Ya, sangat-sangat tidak layak untuk disembah. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 191 dan 192. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Mereka tidak bisa menolong pembela dan penyembahnya, apalagi menolong diri mereka sendiri. Ya, betul-betul ajiz. Betul-betul makhluk yang sangat lemah. Maka benar kalau Allah mensifati kesyirikan sebagai ajhalul jahl, kejahilan yang paling jahil, kedzaliman yang paling dolim. Karena kalau kita melihat kesyirikan menunjukkan jatuhnya akal pelakunya. Ya, betul-betul rendah, betul-betul bodoh, betul-betul jatuh. Kaif, sesuatu yang hina kemudian disembah, sesuatu yang mereka buat buat sendiri kemudian mereka sembah. Cukuplah itu menunjukkan lemahnya sesembahan mereka. Ketika mereka yang ngopeni sesembahannya, sudah cukup menunjukkan kalau sesembahannya itu lemah, tidak bisa ngapa-ngapain. Seandainya dia bisa, tidak mungkin butuh dengan penyembahnya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Berbeda dengan Allah, Allah maha mampu, maha cukup, tidak butuh dengan hambanya, dan maha terpuji. Waqala, dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ketiga, wattakhadu min dunihi alihah la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharra wa la naf'a وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. Mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan. makhluk-makhluk yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan, mereka tidak mampu memberikan untuk diri mereka sendiri manfaat atau menolak bahaya, dan mereka juga tidak bisa mematikan, menghidupkan atau membangkitkan. Yakni dalam banyak ayat Allah menjelaskan dengan gamblang bagaimanakah lemahnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Syuf, sekarang jangan berbicara dalil, pakai fitrah kalian, pakai akal sehat kalian, pantas enggak itu disembah? Apakah cocok itu dikatakan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah bisa makhluk-makhluk seperti ini menandingi Allah Subhanahu wa taala? Kalla wallah, demi Allah tidak. Tapi al-hidayah biyadillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan mahalnya hidayah. Dan menunjukkan al-muwahhidun adqiya, orang-orang yang bertauhid itulah hamba-hamba yang cerdas, ya. Percuma pendidikannya tinggi, titelnya panjang sampai bisa dibikin daftar isi saking panjangnya titelnya dia, tapi kok malah minta-minta kepada selain Allah, hancur titelnya tadi, gak kanggu. Kepenterannya tadi itu gak kanggu, ya, gak manfaat. Menunjukkan apa? Perkara yang sangat remeh dia gak bisa memikirkannya. Sesuatu yang jelas dia gak paham. Sementara muwahhidun, orang yang bertauhid, meskipun dipandang sebelah mata, meskipun dianggap remeh, meskipun dianggap jahil, hum adzkiya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling cerdas. Ngerti mana yang baik, ngerti mana yang pantas, ngerti mana yang layak. Thumma rataba ala ajzi haula'il alihah wa 'adami qudratihim 'ala ma kanu yaz'umun anna du'a'ahum marja'a minhum laghwun wa batilun la fa'idata fihi itlaqa. Kemudian setelah Allah menjelaskan kelemahan sesembahan-sesembahan ini, dan mereka tidak memiliki kemampuan sama sekali, Allah juga membuktikan bahwasannya harapan mereka, doa yang mereka panjatkan untuk sesembahan-sesembahan ini, itu semua sia-sia, tidak ada faedahnya. Sekarang coba ambil lo batu, taruh di depanmu. Ya, panggil batu tadi. Apakah batu itu akan menjawabmu? Wahai batu, saya butuh fulus, tolong kasih saya fulus. Apakah langsung dia berubah jadi mesin ATM mengeluarkan fulus begitu? Coba pikirkan, renungkan. Mungkin kalau kita melihat, mungkin kalau orang-orang melihat patung diukir, dihias, dikasih apa namanya sadana, ada juru kuncinya, ada jam kunjungnya, mungkin menganggap wah ini keramat. Itu batu, coba ambil lo batu, kerikil di pinggir jalan, taruh di depanmu, minta oh. Jawab ndak? Panggilin. Jawab ndak? Kamu tutup palu ya jebol iku batu nih. Hah? Ndak bisa ngapa-ngapain. Ya sama. Kemana? Afala taqilun? Kemana akal kalian? Wadzakara lidzalika ba'dhal amthilah ar-ra'i'ah. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan untuk menjelaskan kelemahan sesembahan selain Allah. Wadzalika mathalan qala ta'ala, contohnya Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 14. Allah mengatakan, "Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'." لِيَبْلُغَ فَاهُوَ مَا هُوَ بِبَالِغِهِ. Dan orang-orang yang menyembah selain Allah, sesembahan tadi tidak bisa mengijabai doa mereka, ibarat orang yang sedang memasukkan kedua tangannya ke dalam air untuk meminum airnya, tapi ternyata dia tidak mampu untuk mengangkat kedua tangannya sampai ke mulutnya. Sia-sia. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa yang dipanjatkan orang-orang kafir melainkan sia-sia. Percuma. Lu, kata siapa enggak diijabai? Saya itu ya menyembah Allah bertahun-tahun, Rajin sholate, sholat malam juga rajin, minta anak gak dikasih. Ketika saya datang ke kuburan Mbah Fulan, 1-2 jam mulai istri saya hamil. Kembar lagi anak saya. Ah, ini, saya diijabahi doa saya. Menunjukkan apa? Mustajab. Menunjukkan apa? Mereka mampu. Kita katakan, ya, ini rajul maghrur. Ya, ini laki-laki yang sudah tertipu. Istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala, justru itu tanda kehancuran dia. Semakin dibikin Allah jauh, semakin ditipu, semakin dijauhkan, semakin dijauhkan. Ketika kamu beribadah kepada Allah bertahun-tahun tadi, itu berarti menunjukkan kamu putus asa. Termasuk syarat doa untuk dikabulkan. Jangan putus asa. Lihat, Nabi Zakaria meminta anak kepada Allah sampai kapan? Ista'ala ra'su syaiba wa hanal 'azmu minni. Rambutnya sudah bersinar karena uban dan tulang-tulang semakin lemah karena saking tuanya. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata putus. Terus berdoa kepada Allah. Dek, kalau kamu ingin diijabahi, lihatan doamu itu kayak gimana. Loh, kok saya doa sama itu kok diijabahi? Itu menunjukkan kamu sekarang sedang diuji oleh Allah yang Maha Kuasa. Hati-hati. Ya. Hati-hati, jangan sampai engkau semakin jauh. Waliyadzubillah. Thumma du'iyal musyrikuna ila qalilin minat tafkir. Kemudian orang-orang musyrik diminta untuk sedikit berfikir. Wa haitsu innahum kanu ya'tarifun bi anna Allah ta'ala huwa khaliqu kulli syai' wa anna alihatahum lam yakhluqu syai'a wa la yastati'una an yakhluqu syai'a bal hum anfusahum makhluquna lillah. Faqila lahum. Sekarang kita ajak mereka untuk berpikir. Orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka yakin, meyakini, mengimani hanya Allah, satu-satunya zat yang menciptakan. Sesembahan mereka tidak bisa menciptakan. Maka kita tanya mereka, faqila lahum. Maka kita tanyakan kepada mereka, fakaifa sawaitum bainallahil khaliqil qadir wa baina haula'il makhluqin al-ajaza. Kalau kalian sendiri sudah tahu, kalau hanya Allah yang menciptakan, sesembahan kalian tidak mampu untuk menciptakan, lalu kenapa kalian samakan antara Allah dengan sesembahan tadi? Kok bisa kamu menyamakannya? Kok bisa kamu malah tertuju kepada sesembahan ini? Kok bisa? Harusnya kamu meminta kepada zat yang maha mampu, bukan meminta kepada makhluk yang tidak mampu sama sekali. Kaifa sawaitum bainahuma fil ibadati wad du'a? Bagaimana mungkin bisa kalian menyamakan pada doa dan ibadah kalian? Fa innakum ta'budunallaha wa ta'buduna haula. Kalian menyembah Allah juga menyembah sesembahan ini. Wa tad'unallaha wa tad'una haula. Kalian berdoa kepada Allah dan berdoa kepada sesembahan ini. Afa may yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun? Apakah zat yang menciptakan disamakan seperti yang tidak bisa menciptakan? Kenapa kalian tidak mau berpikir? Ya. Begini aja. Khallini 'alallah. Enggak usah bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Lihat diri kalian. Ketika kalian disamakan dengan orang-orang yang stroke, yang cacat, mau apa enggak? Enggak bakal mau. Kenapa? Kita lebih sempurna daripada dia. Lalu bagaimana kalian bisa menyamakan Allah dengan makhluk yang sangat kurang? Ini tindakan yang sangat kurang ajar. Ya. Kalian saja disamakan dengan orang-orang yang lemah, tidak bakal mampu. Lalu kenapa kalian menyamakan Allah, zat yang maha kuasa, dengan makhluk-makhluk yang lemah? Katanya sebagian pepatah Arab, Ala tara anna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amdu minal asa. Lihatlah. Pedang itu akan turun derajatnya, pelecehan terhadap pedang tadi, ketika kamu katakan pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Paham ya? Perbandingannya dengan apa? Tongkat. Itu namanya melecehkan pedang tadi. Lah kamu perbandingannya Allah dengan makhluk, namanya kamu ini kurang ajar, melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Tayyib. Ya ini di sini orang-orang musyrik diminta untuk berpikir. Tapi ya gitulah. Hujahnya orang musyrik, pokoknya. Ya benar, memang seperti itu. Tapi, ini saya pot. Ini harus kebenaran ditapi. Ya gak ketemu-temu, gak katu-katu. Ini harus kebatilan dibilang pokoknya. Ya sudah. Ya. Lakum dinukum, waliyadin. Ya, alaikum anfusakum, la yadurukum antallah idah. Idah tada itu. Ya, wis bagaimana? Al-hidayah biadillah. Falamma wujjiha ilaihim hadas su'al buhitu. Coba kalau kita sampaikan pertanyaan ini kepada mereka, dijamin 100% mereka akan terbungkam. Tidak bakal bisa ngomong. Wadahabat anhum hujjatuhum. Hilang semua alasan-alasan mereka. Fasagatu wa nadimu. Mereka akan diam dan tertunduk. Thumma tashabbathu bi amrin batil. Kemudian ujung-ujungnya mereka akan berdalih dengan sesuatu yang jelas-jelas batilnya. Lalu mereka akan mengatakan, inna aba'ana kanu min aqalil bashar ma'rufina bidhalik fima bainan nas qad i'tarafa bifadli uqulihim ad-dani wal qasi. Lu mas, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, nenek moyang kita, itu orang-orang cerdas mas. Diakui kecerdasannya oleh umat manusia. Semua orang yang mengenal bapak-bapak kita tahu siapa mereka. Wahum kulluhum kanu ala hadad din. Sementara mereka, bapak-bapak kita ini, ya ini ajarannya, ini tradisi mereka. Fakaifa yumkin ayyakuna hadad din dalalan wa batila. Lalu bagaimana mungkin kalian mengatakan kalau agama kita ini itu sesat dan batil? Hati-hati loh mas, kalau kamu menuduh kami batil, agama yang kami anut sekarang, ritual yang sekarang kami lakukan, itu kami ambil dari orang-orang cerdas loh mas. Masuk wong cerdas salah. Masuk wong pinter dikatakan bodoh. Masa agama ini yang kita warisi dari nenek-nenek moyang kita yang terhormat, yang terpandang, diakui keilmuan dan kecerdasannya, kemudian dikatakan batil. Hati-hati. Ini tuduhan tanpa bukti. Ini alasan mereka. Walasiyama wa aba'un Nabi SAW wa aba'un muslimina aydan kanu ala hadatin. Cuf, lihat. Nenek moyangnya Nabi sebelumnya. Nenek moyang para sahabat sebelumnya. Itu semuanya sama kayak nenek moyang kita. Ibadahnya dan ritualnya. Nah ini. Mulai mereka berhujjah dengan manusia. Cukup pertanyaan yang di awal tadi. Bapakmu karo Allah itu pinter mana? Hah? Mbahmu sama Allah itu pinter mana? Ngerti siapa? Paham ya? Allah ngelarang, lah kok bapakmu mengatakan boleh? Allah mengatakan syirik, lah kok kamu lancang mengatakan enggak dengan alasan kata bapakku? Sopo bapakmu, sopo mbahmu? Hah? Ini Allah yang mengatakan. Penciptamu, penciptanya bapakmu, penciptanya mbahmu. Lah kok bisa kamu menentang Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan haula orang-orang ini? Ya. Farudd 'alaihim bi annahum ma kanu muhtadin. Kita jawab saja kepada mereka, kalau bapak-bapak kalian itu yang sesat, ya. Nenek moyang kalian itu yang enggak genah. Walam ya'rifu sabilal haq. Mereka tidak mengetahui kebenaran. Wala salaku, kalaupun tahu, tidak mau menerimanya. Wayastalzimu hadza annahum kanu dhalin. Maka ini menunjukkan mereka semua adalah orang-orang yang sesat. Kamu lo ngerti, syirik tidak benar. Lah kok bisa kamu berdalil dengan bapakmu yang berbuat syirik itu lo? Hah? Itu menunjukkan berarti bapakmu sih tidak genah. Bukan kemudian kesyirikan menjadi genah karena tindakan ayahmu. Karena tindakan kakekmu. Enggak. Syirik gak genah, yang melakukannya juga gak genah siapapun itu. Wala yaqiluna syai'a wala yahtadun. Mereka bukan orang yang cerdas, bukan pula orang yang mendapatkan hidayah. Wa qad qila lahum dhalika ahyanan bil isyara wal kinayah wa ahyanan bis saraha al kamilah. Allah membantah mereka dalam syubhat ini terkadang dengan isyarat, terkadang dengan bantahan yang sangat jelas. Yakni sesuatu yang sangat tidak makul. Alasannya betul-betul enggak logis, enggak ilmiah. Ya. sangat-sangat tidak ilmiah, tidak bisa diterima oleh akal. Wis ngerti enggak genah angel. Coba sik sekarang ya. Curi, mencuri. Genah enggak? Hartamu tak curi mau enggak? Enggak. Kenapa? Enggak boleh. Berarti pencurian enggak boleh ya? Iya, sekarang ya. Bapakmu lo pencuri ulung. Kakekmu tuh perampok tenan. Apakah kamu berani mengatakan pencurian itu boleh? Kenapa? Yang melakukan bapak sama kakekmu? Hah? Apakah berani kamu mengatakan seperti itu? Ini pencurian. Dosa yang sifatnya maksiat, hukumannya potong tangan di dunia. Lalu bagaimana dengan kesyirikan yang hukumannya hancur semua amalan, kekal selama-lamanya di dalam neraka? Paham ya? Nah, ini alasannya sangat-sangat gak logis. Ketika dibantah, ngerti itu salah, kok malah berdalih dengan nenek moyang. Itu namanya, apa namanya, tambah menunjukkan kejahilan mereka. Mislu qawlihi ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, contoh bantahan Allah kepada mereka, dalam surat As-Saffat, ayat 69. Innahum alfau aba'ahum dallin, fahum ala atharihim yuhra'un. Mereka mengikuti jejak langkah nenek moyang mereka yang sesat, dan mereka meniti kesesatan tersebut. Cuf, lihat. Allah yang langsung mengatakan kalau nenek moyang kalian itu yang sesat. Kalau kalian berdalil dengan bapaknya Nabi SAW, lalu bagaimana dengan Nabi? Kalau memang ajaran mereka benar, bakal diteruskan sama Nabi SAW. Kalau memang ajarannya bapak-bapaknya para sahabat dulu itu benar, niscaya para sahabat juga akan sama melanjutkan misi mereka. Tapi kenyataannya bagaimana? Justru Nabi adalah orang pertama di barisan terdepan yang membantah keyakinan nenek moyang mereka sendiri. Menjelaskan kebobrokan kesyirikan. Mengajak kepada tauhid. Dan maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menunjukkan kebobrokan syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sudah isya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih namun maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.